rupanya kali ini ku mulai cerah. Saat pusing-pusing ini menerpa, mendingan kali ini ku tidur saja. Yo, jangan mau sampai digerakkan kawan. Yo, yo. Saat udara sejuk menggelegar, seakan-akan cuaca melirik saja untuk membawa aku keluar rumah dan bersiap untuk nikmati suasana. Tapi sejenak ku berpikir entah kenapa, masa iya ku harus begini saja. Lagi-lagi barang otaknya sama, beda pendapat dan harus bagaimana. Yeah.